Semoga duduknya kita di sini, kumpulnya kita di tempat ini menjadi satu pertemuan, satu perkumpulan yang akan mendatangkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Yun pangapunten telat. Saya Senin itu jam 7:30 sudah hadir. Tadi mau berangkat ke sini ada tamu dari Yaman, saudara Bib Abdul Qadir bin Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi, cucunya Bib Ali Al-Habsyi juga. Tak ambilkan tempat ngajar sana. Ngajar sana, ketemu sama anak-anak sebentar. Begitu prosesnya saya mau berangkat ke sini kok. Setelah itu mau saya ajak ke sini sebentar ya. Cuma ya belum, masih ada urusan-urusan yang lainnya. Jadi ya insyaallah kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa mendatangkan tenaga pengajar dari luar aja. Sekarang kita masuk dalam bab tentang fardu wudu, rukun-rukun wudu dan kesunahan-kesunahannya. Mungkin enggak saya baca letterlek ada kayak sama kayak di sini. Tapi yang jelas insyaallah mudah-mudahan yang ada di yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipahami insyaallah. Bentar. Beliau Habib Muhammad bin Sunan Al-Habsyi dalam kitab Fathulillah mengatakan, yarfa'ul hadatsal asghara al-wudhu'u, yang mengangkat hadas kecil itu wudhu. Jadi kegiatan untuk mengangkat hadas kecil namanya wudhu. Wa furudhuhu sittatun, yang wajib dilakukan ketika berwudu itu ada enam. Ada enam kewajiban harus dilakukan ini. Tidak boleh ditinggal. Al-awalu yang pertama, niyatu raf'il hadatsi au istibahati shalah. Niat mengangkat hadas atau niat istibahati shalah, niat supaya diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Awit toharotali sholah, atau niat bersuci untuk mengerjakan sholat. Aunah widalik, atau niat-niat yang lainnya. Intinya mau niat bersuci untuk sholat boleh, niat menghilangkan hadas boleh, niat hadas kecil boleh. Pokoknya apapun niatnya, intinya mengangkat hadas. Gitu. Kapan niatnya? Inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Itu pasnya itu ketika membasuh wajah. Wa yanwi salisun wa nahwu kal mutayammimi istibahata fardhi shalah. Dan berniat orang yang salis, salis itu orang yang maaf, air seninya keluar terus. Seninya keluar terus, kal mutayammim, seperti orang yang bertayamum, niatnya apa? Istibahata fardhi shalah, saya niat supaya diperbolehkan sholat wajib. Karena kalau dia ngangkat hadas enggak sah. Dia niat ngangkat hadas enggak sah. In tawaddu'a li sunnatin nawa istibahata shalah. Kalau dia mau berwudu untuk mengerjakan amalan sunnah, maka dia berniat untuk nawa itu istibahata shalah. Saya niat untuk diperbolehkan sholat. Nah, intinya gini. Niat itu hukumnya wajib dikerjakan ketika membasuh wajah. Nah, niat itu apapun sighatnya, bentuk lafadz kalimatnya terserah. Tapi yang penting intinya, yang penting intinya itu mengangkat hadas. Kecuali orang yang punya kategori daimul hadas. Orang yang punya kategori daimul hadas. Orang yang punya kategori daimul hadas, namanya kategori daimul hadas, maka dia itu tidak bisa niat mengangkat hadas, enggak bisa. Enggak bisa niat untuk mengangkat hadas. Akan tetapi niatnya dia bukan mengangkat hadas, kan, tapi niatnya dia adalah dia minta supaya diperbolehkan sholat. Karena kalau orang yang selalu berhadas seperti orang yang selalu silbol, air seninya keluar terus, atau perempuan yang dalam keadaan istihadah, dia niat ngangkat hadas, enggak sah. Nah, kenapa enggak sah? Iya, enggak sah. Soalnya dia enggak terangkat hadasnya. Dia wudu ngangkat hadas, lalu dia wudu basuh muka, hadasnya keluar kok. Gimana ngangkat hadas? Kan enggak bisa kan? Kan niatnya istibadah fardhi salat supaya diperbolehkan mengerjakan salat. Nah, niat ini sebenarnya ada syarat-syaratnya niat ini. Ada syaratnya. Jadi niat itu ada yang berhubungan dengan hakikatnya niat. Hakikatnya niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Jadi merencanakan sesuatu, dia mau berbuat sesuatu, tapi rencana ini berbarengan dengan perbuatannya. Itu namanya niat. Namanya niat itu. Ada juga hukumnya apa? Hukumnya niat itu biasanya apa? Wajib, dalam amalan wajib. Tempatnya niat di dalam hati. Melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Kapan waktunya niat? Waktunya niat itu awal ibadah. Awal ibadah. Yang kita maksud wajah atau ketika takbiratul ihram. Kecuali kalau puasa pas kan terbit fajar, enggak bisa. Ya harus sebelumnya. Zakat juga ya sebelumnya boleh. Nyembelih hewan kurban juga sebelumnya boleh. Kaifiatnya niat tergantung ibadahnya. Karena niatnya kurban enggak sama kayak niatnya wudu. Syaratnya niat panjang itu. Ada termasuk apa syaratnya niat? Harus Islam. Harus orangnya itu sudah tamyiz. Tamyiz tahu ya kemarin ya? Saya tenangkan. Kemudian ilmu bil manwi, tahu apa yang diniati. Saya mau niat apa? Enggak tahu, pokoknya niat. Ya enggak usah niatnya. Tahu apa yang dia niati. Setelah itu tidak melakukan sesuatu yang menafikan niat. Jadi dia, saya mau niat wudu basuh muka ketika saya sedang buang air dalam keadaan buang air kecil, enggak bisa, enggak sah. Karena basuh muka itu niat mengangkat hadas, air kecil itu menimbulkan hadas. Juga enggak boleh mentaklik, memutus dengan sesuatu. Jadi kalau dia misalkan niat wudu, saya mau wudu, kalau sebentar lagi ada piring terbang, saya mau batalkan wudu saya. Mustahil toh? Tapi dia kan menggantungkan dengan sesuatu kan, untuk memutus niat, enggak sah. Dan masih banyak yang lainnya, terangkan semuanya panjang sudah. Kan waktunya sudah terlambat tadi. Itu yang pertama ada berhubungan dengan niat. Ini wajah-wajah yang kepengen tanya, dimpet dulu nanti tanyanya ya. Ditahan dulu. Yang pertama, yang kedua athani ghuslul wajhi. Membasuh wajah. Basuh wajah wa hadduhu. Gimana batas wajah? Tulan kalau memanjang ma baina manabiti sya'ri ra'sih wa muqbil dhaqani. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai bagian depannya dagu ini. Wa ardhan ma baina udhunaih. Tapi kalau melebar antara dua telinga. Ini bagian yang wajib dibasuh ketika membasuh wajah. Wajah itu berarti apa, Pak? Ini tempat tumbuhnya rambut. Anu, Bib, dari lahir bodak. Dari lahir sudah bodak. Gimana? Ya dikira-kirakan kalau orang normal tumbuh rambutnya dari mana? Dia dari situ mulai basuh. Paham ya? Sampai dagu. Enggak punya dagu enggak mungkin. Terus piye dan bentuknya? Ada dagunya. Lebar telinga sampai telinga basuh semuanya. Bulu-bulu nih alis nih semuanya harus kena. Harus kena. Anu, terus kalau ada orang rambutnya kayak salah seorang pesulap kondang, saya sebut ke namanya biar enggak promosi. Kan rambutnya gini, seret-seret. Iya kan? Iya kan gini. Tahu enggak? Udah ngapa mboten iki? Enggak pernah nonton TV. Itu yang disebutkan tadi itu. Biar yang dilihat streaming enggak kedengeran enggak apa-apa. Itu, tahu enggak? Nah, bagian sininya ini harus dibasuh atau enggak? Itu wajah atau bukan? Bukan. Sesudah bukan termasuk bagian wajah. Loh kan enggak ada rambutnya, bukan wajah. Kepala enggak ada rambutnya, maksudnya dibilang wajah. Nah, jelas itu bukan wajah. Nah, kemudian, nah kalau lihyani jenggot, itu kalau seandainya tebal, seandainya tebal cukup bagian luarnya, zahirnya. Tapi kalau seandainya tipis harus sampai masuk dalam. Sampai masuk dalam itu tidak usah jenengan gini-gini, tidak usah. Kalau yang tipis itu otomatis insya Allah sudah langsung masuk ke dalam, paham ya? Tapi sunnah setelah basuh wajah buat yang berjenggot. Yang tidak berjenggot berarti ibu-ibu tidak usah praktek. Itu nyela-nyelai gini, ambil air, gini satu, dua, dari bawah ya kan, dari samping gini atau gini enggak, bawah gini, tiga, jelas ya, gitu. Itu membasuh wajah. Yang ketiga, ghuslul yadain ma'al mirfaqain ma'a alaihima, membasuh tangan sampai siku-siku dan apa-apa yang ada di atas tangan. Yang nempel sama tangannya ya, bukan baju kan enggak nempel. Tapi baju kok dibasuh? Enggak dibasuh. Nih tangan. Nah, basuh tangan sampai siku-siku, basuh tangan sampai siku-siku. Itu berarti semuanya harus kena. Siku-sikunya harus dilebihkan sedikit. Siku-siku tahu ya? Nih siku-siku ini. Bahasa Inggrisnya al-sikutu. Sikut-sikut, siku-siku, mirfak. Saya harapnya mirfak. Ini basuh semuanya. Berarti kalau gitu yang di kuku ini tidak boleh kotor, ini harus kena air. Aduh, ada orang jarinya enggak normal, 7. Yang 2 enggak normal, dibasuh enggak? Basuh. Tetap dibasuh. Basuh sampai siku-siku. Waliyadzubillah min dzalik. Itu benar-benar kemudian kita semua selamat insya Allah. Ada orang tangannya terputus. Gimana? Yang dibasuh sisanya sampai siku. Terputusnya pas siku-siku. Ini sunah dibasuh ini. Dibasuh ini. Dibasuh ini yang wajib. Terputus data siku-siku ya sunah basuh. Sunah bukan wajib. Sunah basuh sisanya. Sunah untuk basuh sisanya. Baru wajib-wajib ya. Nanti sunah-sunahnya juga kita terangkan. Itu yang keempat, mashu syai'in min basharatir ra'si aw sya'rin fi haddih, membasuh sedikit sebagian dari kulit kepala atau rambut yang ada di batas kepala. Basuh rambut atau sebagian dari kulit kepala atau rambut yang ada di dalam bagian kepala. Jelas ya kulit kepala sini. Kulit kepala ini jelas kena. Dan rambut yang ada di batas kepala. Kalau rambut umpama sudah keluar, gondrong ini dibasuh sini aja. Ini aja, dibasuh sini aja. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Sekalipun ini memang rambut, tapi ini sudah keluar dari batas kepala. Lah maksudnya batas kepala itu gimana gini? Rambut saya aja. Saya soalnya ngelirik yang belakang ini mau tak buat contoh wedi ya kok. Ini rambut saya ini. Saya tarik ke depan samping. Keluar dari batas kepala atau enggak? Enggak kan? Ini ujung gini. Ini dibasuh, Bu? Boleh. Yo, siji tok soalnya saya rambutnya gondrong iki. Tapi kalau ada orang umpama ini umpama rambutnya dia basuh rambut di sini. Cuma ini rambut kalau ditarik bisa sampai muka gini, sampai hidung gini. Ini rambut ini dibasuh enggak boleh. Kenapa? Karena ini kalau digerakkan bisa keluar dari batas kepala. Yang boleh rambut yang kalau digerakkan ke mana tidak keluar dari batas kepala. Paham ya? Kalau seandainya, jadi kalau kita lihat yang namanya wajah itu ghuslul wajhi, tangan ghuslul yadain, Kepala mashu, bukan ghuslu. Kepala mashu, bukan ghuslu. Bedanya apa? Nah, jadi kalau ghuslu itu ada fi'lil fa'il, ada usaha untuk mendatangkan air. Enggak harus usaha, tapi mendatangkan air gini boleh. Dan ada usaha. Tapi kalau mashu, yang penting basah, selesai. Jenengan diem, hujan. Niat wudu, sah enggak? Diem gini, hujan, niat wudu. Sah apa enggak? Hah? Enggak. Ghuslu ya, ambil air basuh wajah. Terus tidaknya wajahnya dipaskan muka gini. Wajahnya dipaskan muka gini. Wajahnya dipaskan air gini. Dipaskan air, harus ada usah. Tangan juga harus ada. Tangan enggak usah, kepala enggak usah. Kenapa? Yang penting basah selesai. Itulah kehebatannya mas. Masuk enteng kalau masuk itu. Yang penting basah. Gak usah pakai proses, pokoknya basah selesai. Pokoknya basah selesai. Kalau yang tadi harus ada usaha untuk menjadikan airnya itu sampai. Kalau gosok masuk gak usah pakai. Paham ya? Yang kelima. Kelima. Membasuh kaki sampai mata kaki. Masuk kaki sampai mata kah? Mata kaki. Syukuk itu juga syukuk gimana dan pecah-pecahnya. Ada pecah-pecahan itu harus kena juga. Jadi sampai mata kaki. Mata kaki tahu ya? Itu yang bendol itu kaki itu basuh. Itu wajib. Asadis at-tartibu hakadha. Urut. Urutannya gimana? Ya begini. Wajah, tangan, kepala, kaki. Wajah, tangan, kepala, kaki. Telinga sunnah. Telinga itu hukumnya sunnah. Nanti akan kita terangkan. Cuma jangan terus saya wudu biasanya basuh telinga. Ternyata sunnah. Besok enggak basuh telinga, jangan. Basuh telinga jangan. Itu kadang-kadang. Kadang-kadang ada orang habis belajar gitu. Loh, ternyata sekali dok boleh, saya kira harus 3 kali, besok sekali dok. Jangan, itu yang sunnah tetap harus dikerjakan. Gini, wajah, tangan, kepala, kaki, ini wajib. Dan wajib harus urut. Seandainya ada orang wudu, dia basuh wajah, tangan, kaki, baru kepala. Wudunya sah atau enggak sah? Jelas, kita katakan wudunya enggak sah. Kewajibannya apa? Ulang wudu dari awal? Enggak usah. Dia wajah sudah urut wajah niat. Tangan, benar enggak tangannya? Sah benar kan? Tangan setelahnya wajah. Kaki, benar enggak? Salah. Nah, berarti dia ngulangi mulai dari setelah tangan. Jadi tangan tidak usah basuh lagi, dia ngulangi kepala, kaki. Faham? Faham ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian setelah itu ada gambarannya wudu tidak tertib tapi sah. Wudu tidak tertib tapi hukumnya sah. Tidak tertib padahal wudunya, tapi hukumnya sah. Gimana? Wudhu enggak tertib tapi hukumnya sah. Itu gambarannya orang yang nyelem. Dengan mau wudhu kesuwen, keran itu langsung piyur keluar. Seluruh itu anggota tubuh masuk air lah ya. Jangan piyur cuma mukanya aja ya, enggak. Piyur masuk. Sekalipun enggak lama piyur gitu langsung keluar. Sah. Dengan catatan niat. Piyur sah, pakai baju lali belum niat, nyemplung lagi. Jelas ya? Enteng urutan wudu ini enteng karena insya Allah setiap saat kita lakukan. Cuma kalau nyelam dianjurkan untuk menghindari khilaf para ulama ya. Karena kalau Imam Nawawi mengatakan piyur langsung keluar sah. Tapi Imam Rafi' mengatakan enggak. Biur sekiranya kalau orang bisa wudu tertib itu berapa lama kira-kira? Cuma basuh tangan, wajah, tangan, kepala, kaki berapa detik paling? Ya paling cuma emang enggak sampai lah, semenit enggak sampai. Berapa lama? Paling 10 detik, 20 detik lah, paling lama 20 dah. Tapi paling mendak dia berdiam di air selama kurang lebih orang bisa mengerjakan wudu secara normal tapi cepat. Normal sah tapi cepat. Jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian lanjut, sekarang kita mempelajari sunnah-sunnah wudu. Nah, sunnah wudu itu sebenarnya dibagi jadi tiga. Dan pembagiannya itu ada tiga. Yang pertama sunnah sebelum masuk wudu, berarti sebelum basuh wajah. Yang kedua ada lagi sunnah-sunnah setelah membasuh wajah. Yang ketiga yaitu sunnah-sunnah setelah selesai wudu. Itu terbagi jadi tiga. Yang pertama yaitu at-tasmiyah. Tasmiyah itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim makrunah bin niyah ma'awali ghusl kafen. Baca bismillah berbarengan dengan niat ketika membasuh tangan, telapak tangan. Jadi kita wudu itu awal niat, tapi niatnya bukan niat ngangkat hadas, niatnya niat sunnah wudu ketika membasuh tangan. Watalafud bin niyah dan melafadkan niat. Wastishabu biqalbih bukan cuma melafadkan niat tapi istishabu biqalbih menghadirkan niat. Istilah merasakan niat, menyertakan niat di dalam hati, hatinya dengan hatinya. Dengan hatinya pada hati dengan hatinya. Itu. Tsumma ghusl kafain kemudian basuh tangan. Tangan dibasuh. Ini basuh. Sambil baca bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahi minasyaitonirrajim tambah ta'awudz juga boleh. Makna bahasa bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu siwak. Setelah itu bersiwak. Siwak sunnah, bersiwak ini. Sunnah berarti setelah membasuh tadi telapak tangan tadi sunnah bersiwak. Sambil doa juga. Siwaknya kalau bisa siwak yang dari kayu arak itu siwaknya dibasuh dulu pakai air siwakannya dengan tangan kanan. Cara siwakan tuh gini, angkat 8 ini, 1 ini, cuma mau pakai ini ya, pakai ini lah biar kelihatan ada barang gini, 1 2 ini, 1 ini, 2 3. Setelah itu bagian atas nih, lidah atas 3 kali, lidah juga 3 kali. Sah. Dapat pahala. Itu sunahnya gitu. Tapi kalau seandainya mau gini toh, ya sah, enggak apa-apa. Itu sah. Terus apa harus pakai kayu arok? Enggak. Dengan pengganti boleh. Yang penting sesuatu yang kasar. Sesuatu yang kasar. Tapi enggak boleh jari tangannya enggak boleh. Jari tangan temannya boleh. Kalau temannya mau ya, boleh. Jari tangan temannya boleh. Yang kasar apa? Mau ganti tisu boleh. Siapakannya diganti tisu boleh. Pakai kalau enggak ada orang yang gua rugi loh. Terserah. Ini saya sampaikan ilmunya. Nanti mau pakai ujung baju juga, Bu. Boleh, ujung selendang juga, Bu. Boleh. Tapi ya, kalau bisa yang beli kayu siwaknya aja lah, pakai aja atau pakai tisu, gitu. Pokoknya diusahakan proses bersiwak kita juga jangan sampai melanggar aturan an-nadzafatu minal iman. Jangan baju temannya gini kan ya, ngotori itu namanya. Tidak tahu zikatan. Setelah itu al-madzmadzah wal istinsyak. Kumur dan istinsak itu masukkan air ke dalam hidung. Air ke dalam hidung. Kaifiahnya gimana? Kaifiahnya boleh, jenengan memilih bisa. Yang pertama, gini, ini yang pertama. Ini yang katanya yang paling afdal, ini yang paling afdal, gini. Itu jadi gini. Dia ngambil air, ambil air. Kumur sebagian pakai air ini, tuang. Sebagian lagi masuk ke dalam hidung. Ambil air lagi, kumur, hidung. Ambil air lagi, kumur, hidung. Itu yang paling afdal. Itu yang pertama ya. Atau yang kedua bisa jadi gini. Bisa jadi gini. Dia ambil air kumur 3 kali, besok masuk air dalam hidung 3 kali. Jenengan mau pilih yang mana? Monggo. Jadi diterangkan total kaifiatnya ada 6. Ada 6 kaifiat. Tak waca kabeh, rampunge subuh nanti. Isyah itu kaifiatnya jenengan pilih di antara dua itu. Satu kali ngambil kumur hidung, ambil lagi kumur hidung, ambil lagi kumur hidung, atau kumur, tiga kali kumur, kumur, kumur, itu hidung, hidung, hidung. Dua-duanya bu boleh. Yang jelas jangan geger gara-gara ini. Oh kamu kok gitu, gak usah karepmu. Untuk kunut ini, apa kumur ini sunnah. Itu ya, sunnahnya gimana? Nah, sunnahnya ada mubalaghah. Kecuali kalau orang puasa, mubalaghah itu segera sampai kerongkongannya kena, ambek gitulah. Tahu ya, ambek itu. Itu gombek kerongkongannya kena. Kecuali kalau orang puasa, jangan. Puasa mubalaghah makruh. Nikat mubalaghah ketelen batal puasanya. Beluk kumur biasa, tidak tertelan kumur, biasa enggak sampai tertelan, enggak apa-apa. Tidak sampai tertelan tidak membatalkan puasa. Kalau kumur biasa enggak sampai tertelan. Tapi kalau sudah kumur sampai diginikan kemudian tertelan, ya itu bisa membatalkan puasa. Itu. Kemudian wa tathlithul ghusli wal mashi wat tahlil. Di sini tadi belum saya baca ya. Tsummal matmadatu, kemudian kumur, tsummal istinsyak, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Wal mubalaghatu fihi ma li ghairi shaim, dan mubalaghah itu misalnya mensangatkan di dalam kedua tadi itu untuk kecuali orang yang berpuasa. Wa tathlithul ghusli wal mashi wat tahlil. Tiga kali ketika basuh, ketika masak dan ketika menyela-nyelai. Ghuslul wajah 3 kali, mashhur ra'si juga 3 kali, nanti ada menyela-nyelai itu juga 3 kali. Wa ya'khudhu syaqqu bil yaqin. Ketika wudu, orang yang ragu ngambil keyakinannya. Ragu, saya tadi sudah basuh atau belum? Anggap belum. Tadi sudah 2 kali atau baru 1 kali? Berarti yang yakin apa? 1 kali. Duanya ragu-ragu kan? Duanya ragu-ragu. Itu. Wa mashu jami'ir ra'si, membasuh seluruh bagian kepala. Basuh seluruh bagian kepala. Ini. Nah, baik contohnya begini ya. Tangan dibasahi dulu. Digabungkan kedua tangannya. Setelah itu dijalankan ke kepala. Kalau rambutnya panjang dibalikkan lagi. Model panjang bergelombang dibalikkan lagi. Kalau rambutnya tipis sekali aja sudah. Sekali aja sudah cukup. Paham sih? Fa in lam yurid naz'ama ala ra'sih masajuz'an min ar-ra'si thumma tammamahu ala satir. Kalau dia enggak mau naz'a mencabut apa yang ada di kepala, yang melepasnya, maka dia membasuh bagian, juz itu bagian kecil dari kepala, tsumatam mamahu ala satir, kemudian menyempurnakannya di atas penutup kepala. Jadi kalau seandainya gitu, kalau seandainya dia pakai apa? Kalau misalnya orang itu pakai surban ya. Saya lihat dengan orang pakai surban, pakai mamah itu di kepalanya, surban itu kayak pangeran Diponegoro. Enak kan pakai surban kan? Diponegoro pakai surban. Pakai surban itu pakaiannya pahlawan itu. Surban itu pakaiannya apa? Pahlawannya lihat pangeran Diponegoro itu pakai surban. Pernah lihat foto pangeran Diponegoro pakai helm pernah lihat? Enggak mungkin ada. Diponegoro itu pakai surban. Jadi itu bukan budaya Arab itu sunnah Nabi, tapi itu sunnah yang dipakai oleh para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pahlawan apa bukan? Pahlawan. Fotonya pakai surban enggak? Pakai surban Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Wahab Hasbullah fotonya pakai surban. Oh, pakai surban semuanya. Kiai Hamid pakai surban semuanya, orang-orang saleh. Jadi ya kalau, tapi jangan terus aku tak niru pakai surban. Ya ngaji dulu, jadi ulama dulu. Nah itu bagian khasnya para ulama. Itu pakai surban. Nah kalau ada orang pakai surban, gak mau nyopot wudhu tapi gak mau nyopot surban. Kenapa? Makanya mungkin susah. Susah, gimana? Gini aja, ambil air basuh masuk dalam kepalanya. Kena kulit kan surban? Kena kulit kan? Nah, selanjutnya disemprotkan di atas surbannya. Ambil air gini. Di atas surbannya gitu caranya. Jelas ya? Tsummal udunain wassimakhain bima'in jadid. Setelah itu membasuh telinga dan membasuh simak itu tadi masuk dalam lubang telinga itu dengan air yang baru. Gini. Ya. Ada jadi cara ini telah dilakukan setelah membasuh kepala. Setelah membasuh kepala ambil air jadi gini. Yang telunjuk ngurek-ngurek ini, yang jempol di atasnya, paham ya? Ini di atasnya gini, paham itu. 1, 2, 3 ambil air lagi. Jari telunjuk aja, cuma jari telunjuk sah ya. Ini bareng lah ya, karena saya pegang mic jadi saya tunjuk gini, harusnya gini. 2 jari, pasai 1, kanan ya, yang kiri juga ya. 3 kali, ambil air lah lagi, telapak tangan dibasahi. Ini. Setelah itu ditempelkan ke telinga. Itu kaifiatnya basuh telinga. Wa takhlilu asabi'il yadain, kemudian wa takhlilu lihyatil kaffah, menyela-nyelai jenggot yang tebal, wal aridain wal kathifain, kemudian juga ini jambangnya ini juga disela-selai. Wa takhlilu asabil yadain wal rijlain, menyela-nyelai jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Satu wal mualah, setelah itu berturut-turut. Enggak boleh istilahnya basuh wajah itu, ini boleh tapi tidak afdal. Basuh wajah di raudhah, nanti ke Masjid Agung basuh tangan. Sah apa enggak? Sah, tapi makruh sunnah itu langsung ya di raudhah ya, yang basuh wajah ya tangannya saja, sak kepalanya saja, sak kakinya sekalian. Wa tayammun, mendahulukan yang kanan. Wa italatu ghurratihi wa tahjilih, kemudian memanjangkan bagian yang dibasuh. Bagian muka itu kalau sampai leher-lehernya itu ke kena, kemudian kalau tangan itu juga sampai bahunya ke kena, kaki juga sampai atas sampai tulang keringnya ini ke kena. Wa tahrikul khatam, menggerakkan cincin. Wal bada'atu bi'a'lal wajhi. Wal bada'atu bi'a'lal wajhi, memulai membasuh wajah itu dari bagian atas. Wa fil yadin wa ridin bil asabi, tapi kalau tangan dan kaki itu dimulai dari membasuh bagian jarinya. Jarinya. Ya. Setelah itu wadal kul udhwi sambil gosok. Ini kalau ada air, gini kan aja sudah sah, sambil digosok itu sunnah. Itu wa mashul maqain, dan membasuh maq itu bagian ini, bagian mata ini kalau enggak salah insyaallah. Bagian mata. Setelah itu menghadap kiblat. Dan masih ada sunnah-sunnah yang lain, yang lainnya yang enggak saya sebutkan, di antaranya apa? Makruh, enggak boleh ngobrol ketika wudu, enggak boleh, itu hukumnya makruh. Setelah itu sambil basuh kayak gini, mau ditampar-tamparkan gini airnya juga makruh hukumnya. Dan setelah itu di akhir nanti membaca doa selesai wudu, membaca doa selesai wudu. Ini saya praktekin aja ya. Saya praktekin aja. Yang sekiranya langsung komplit sama sunah-sunahnya. Perhatikan ya. Nah, kalau megang sama megang mic susah ini. Ada monggo jenengan pegangkan. Jangan pegangkan. Dosa berdiri ya? Mendekat boleh. Berdiri. Wah. Kameranya benerin dulu. Tung. Diri. Anggap dianggap ini depan saya ini ada kerannya. Ada kerannya. Bukan berarti saya bilang jenengan kayak keran, bukan. Cuma anggap depan ini ada kerannya gitu aja. Ini basuh tangan. Sambil membaca bismillah Bismillahirrahmanirrahim sambil membaca ta'awudz deh, basuh tangan. Sambil niat juga niat membasuh tangan. Setelah itu ambil air, kumur sebagian, buang hidung sebagian. Ambil air lagi, kumur sebagian, hidung sebagian. Ambil air lagi, kumur sebagian, hidung sebagian. Ini sunah-sunahnya sudah. Kelupaan satu, habis basuh tangan tadi siwakan. Sebelum kumur siwakan dulu. Gak ada siwak ya, pakai tisu atau pakai apa, sesuatu yang sakit habis basuh tangan, siwak kemudian baru kumur. Setelah itu selesai, kita masuk kepada yang wajib. Ambil air, ketika air netes ke muka ini, pas air nempel muka ini, kita sambil niat mengangkat hadas, melafatkan niat, hukumnya sunnah. Tapi yang penting di dalam hati. Mulainya dari mana? Dari atas wajah gini. Wajah turun ke bawah, yaitu ke samping gini. Setelah itu ini di wajah. Ini yang paling betul. Jadi nih bagian kepalanya ini kena. Ini bagian bawahnya ini juga kena. Setelah itu telinganya ini keserempet juga. Setelah itu gini. Sudah, basuh wajah ini 3 kali. Kalau mau lebih panjang, beli lagi 1, 2, 3. Ini juga basuh. Selesai wajah, tuntas. Ini sunahnya berapa sudah wajah? 3 kali sunah. Kemudian membasuh sampai kena rambut itu juga sunnah. Terus sampai kena telinga itu sunnah. Basuh sini sunnah, mulai dari wajah sunnah. Sunnah banyak. Saya itu tangan. Tangan itu kalau seandainya dituangkan sama orang lain atau pakai keran, dimulai dari siku dulu. Dari siku dulu. Tapi kalau kita ngambil air nuangkan sendiri, dari jari dulu. Gini, kalau kita nuangkan sendiri, dituangkan siku dulu. Siku, anggap ini dituangkan keran. Nih, tuh, semua bagian kena, gosok. Setelah itu, sekali. Yang kiri juga sama. Setelah itu, bagian kepala. Kepala, ambil air. Ambil air. Ini karena ini kan rambutnya pas agak panjang, kembali lagi. Satu, dua, tiga. Selesai. Ambil air lagi. Air lagi. Air. Dengan mak jadid. Lapa tangan. Sunnah juga tengkuk ini tiga kali. Setelah itu bagian kaki, bagian kaki itu dibasuh dan digosok juga. Setelah itu nyela-nyelainya pakai kelingking, tapi dari mulai kelingking kanan sampai kelingking kiri. Jadi sunnah gini. Satu, dua, tiga, empat. Nih sampai yang ini juga sah, sama. Paham ya? Setelah itu, kemudian membaca doa setelah wudu. Menghadap ke arah kiblat sambil diangkat tangannya gini. Seandainya orang lihat dari samping itu bisa kelihatan ketiaknya. Sambil membaca doa wudu yang semuanya insya Allah kita sudah tahu. Gak usah diulang lagi. Ini minta diulang lagi, permintaan ditolak. Silahkan dilihat di YouTube masing-masing, gitu aja. Itu kurang lebih tata cara wudu, kurang lebih seperti itu. Itu wudu komplit beserta dengan sunnah sunnahnya. Setelah kita selesai wudu, kita baca doa menghadap ke arah kiblat, tangan diangkat ke atas sambil membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Tambah lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini ditulis oleh Bib Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Fathul Ilahnya. Nah, walaupun juga dianjurkan membaca juga surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr tiga kali, tambah ayat kursi, tambah surat Qul huwallahu ahad. Ini sunnah-sunnah ketika wudu. Dan insyaallah kajian kita bermanfaat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya ada pertanyaan, monggo silakan. Ada yang mau nanya? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya pernah membaca hadis tentang apa ya, fadilah wudu. Fadilah wudu yang setiap fasenya itu ada fadilahnya. Misalnya kalau kita membasuh kaki, maka fadilahnya besok dengan doa bahwa berada di Shirotol Mustaqim agar kaki kita kuat bisa berjalan di sana gitu. Kalau misalnya kita membasuh tengkuk, maka semoga Allah nanti tidak apa itu membelenggu tengkuk kita dengan belenggu dari apa besi neraka. Kalau yang begitu-begitu itu, yang ingin saya tanyakan, apakah hadis tersebut hadis dhaif atau maudhu? Kalau yang saya rasakan dari ya yang saya rasakan dari pahala itu kok gampang men gitu. Yang kedua, antara siwak dan basmalah tadi, Beb. Berarti lebih dulu basmalah dulu, Beb. Kalau yang saya tahu itu kalau yang habis siwak habis basmalah itu kan kumur-kumur saja. Nah, kalau kumur-kumur saja tidak termasuk sunnah, Beb. Nah, kalau siwak itu kan kalau biasanya kalau kita wudu itu kan siwak dulu. sikatan dulu, baru bismillah angkat tangan, terus baru kumur-kumur lagi gitu. Itu yang ke selanjutnya, apakah sunnah yang kedua itu apakah tidak bertentangan dengan memanjangkan bagian-bagian yang di itu tadi, apakah tidak bertentangan dengan israf, babe? Karena kan kalau Nabi itu kalau pakai air tidak boleh banyak-banyak dan lain sebagainya itu. Kemudian bismillah dulu atau ta'awud dulu, babe, itu tadi. Kemudian saya ingin tanya tentang ini, beb, airnya itu, beb. Kalau Imam Syafi'i itu kan air itu sangat teliti, jelimet banget gitu. Nah, kalau Imam Malik misalnya tidak begitu-begitu jelimetnya itu, beb. Itu kalau misalnya, saya itu yang ingin dari dulu tahu itu jane dulu itu Arab itu seperti apa. Apa banyune ngantek moncer-moncer, apa pengantek. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau wudhu itu kudu jelimet, apa itu mandi kudu jelimet seperti itu. Nah, kalau saya itu kok jahil sepakat, lebih sepakat dengan Imam Malik gitu. Letak kejelimetannya di mana? Misalnya kalau apa itu air itu harus dua kolah gitu, itu lebih. Kalau Imam Malik kan enggak seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum rahim. Yang pertama tadi apa yang pertama lali akhirnya? Hadis, babe. Hadis, yang pertama hadis yang doa-doa itu ya. Ketika membasuh kaki itu doanya bagaimana? Ketika membasuh tengkuk. Nah, tentang doa-doa itu sejauh yang pernah saya tahu itu dari kitab Bidayatul Hidayah. Dari kitab Bidayatul Hidayah. Nah, para ulama sendiri pun masih beda pendapat. Ada yang mengatakan itu doa-doa itu hadisnya palsu, enggak usah dibaca. Tapi ada ulama lagi mengatakan enggak apa-apa dibaca. Lawang namanya aja doa. Jadi khilaf di antara para ulama. Tapi khilafnya mereka bukan mengharamkan membaca doa itu. Cuma khilafnya satu bilang dibaca, satu bilang enggak usah dibaca. Jadi ya kita terserah, kita mau mengikuti yang mana, mau baca boleh, mau enggak dibaca pun juga juga boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kesunahan siwak ini yang masuk dalam rangkaian wudu. Yang masuk dalam rangkaian wudu. Kalau jenengan sikatan jenengan niati siwak bagus. Cuma kalau ketika wudu mungkin jenengan setelah basuh ini telapak tangan, setelah itu siwakan dengan seadanya lah, mungkin diambil sikatnya digosokkan gitu aja. Kenapa? Supaya dapat kesunahannya sih siwak, baru setelah itu berkumur. Baru setelah itu berkumur. Kemudian itu. Dan setelah itu yang ketiga tadi yang berhubungan dengan Imam Syafi'i, sebenarnya bukan, kalau pakai bahasa jelimet kok kayaknya kurang enak. Karena ini yang kita bahas itu fatwanya para ulama. Dan beliau Imam Syafi'i ini bukan hanya ulama, tapi insyaallah termasuk awliya. Semua imam mazhab itu termasuk manusia pilihan. Karena kemarin Rebu sudah kita terangkan, pakai imam mazhab ini rekomendasinya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mumpung ingat, kemarin Rebu itu tentang mazhab masih rumit kayaknya ya. Saya mau ngumpulkan, mau saya sederhanakan lagi. Nanti kapan-kapan kita bahas itu lagi. Saya kepengen yang ngaji di sini ini, insya Allah keluar dari sini bukan cuma ngerti, tapi ngajari insya Allah juga bisa. Sudah paham benar kan, insya Allah juga bisa ngajari sama yang lainnya. Saya pengen belajar lagi, pengen benar-benar saya matkan lagi gimana caranya memilih kata yang sekiranya enak untuk difahami. Memang katanya saya baca letter lek apa adanya, karena memang itu Nyiapkannya maghrib isak sudah ngaji. Padahal saya waktu itu habis maghrib ke masjid Asqaf dengarkan tausiah kemarin waktu itu. Gitu. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i ini bukan jelimet. Imam Syafi'i ini berpendapat itu karena memang ada dalilnya. Karena memang ada dalilnya. Nah, dalil yang dipakai sama Imam Syafi'i itu berbeda dengan dalil yang dipakai sama Imam. Mungkin di dalam bidang air Imam Syafi'i mungkin sedikit lebih rumit. Tapi kalau dalam bidang wudhu, Imam Syafi'i air di orang wudhu gini, selain tangan digenikkan ngajak ke keran sudah sah. Imam Malik enggak, harus digosok tangannya. Basuh kepala itu harus seluruh bagian kepala, enggak boleh cuma satu rambut sah. Dari sisi ini Imam Malik lebih susah kan. Nah, kita ini sudah diajari sama para pendahulu kita. Yang dipilihkan untuk kita itu adalah mereka pakai adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i dengan kelebihan dan kekurangannya menurut kita, menurut orang-orang yang soleh ya, menurut kita kan ini kurang, ini lebihnya di sini. Menurut kita ya tetap kita lakoni mazhab kita, mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau saya itu pegangan benar itu sama ucapannya Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad itu beliau insya Allah diakui sama para ulama, beliau ini mujtahid mutlak bisa. Beliau membuat madhab Haddadiyah bisa. Jadi beliau gimana? Ngatakan tidak, anda tetap ikut sama madhabnya Imam Syafi'i. Bahkan ketika dalam bab air, beliau itu condong ikut pendapat Imam Malik. Condong hatinya ikut pendapat Imam Malik. Tapi bukan karena, oh ini rumit, enggak. Karena ngerti dalilnya sudah. Beliau mengatakan apa? Laulal adab ma'as salaf laqallattu malikan filma. Kalau bukan aku ini mau beradab sama para pendahuluku yang soleh, bab akhir aku pengen ikut Imam Malik aku. Berarti enggak dilakukan, kenapa? Karena adab sama para pendahulunya yang soleh. Lainlah agama kita itu ilmu yang dihiasi dengan adab. Jadinya disampaikan ke masyarakat, diwariskan ke generasi-generasi berikutnya, itu jadinya indah. Kita mungkin jelas ya. Mungkin yang lainnya lagi. Ya, silakan. Oh, yang di belakang tadi juga ya. Nanti setelah itu jalannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau menanyakan bagian ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi tadi kan yang dipraktekan itu dari batas atas ke bawah, habis itu bahu melebar kanan kiri. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana caranya biar air yang buat ghuslul wajhi itu tidak ada yang mustakmal setelah dari atas ke bawah, kan baru ke kanan kiri. Padahal untuk wajah sendiri yang datang perintahnya adalah ghuslu. Jadi ada unsur untuk mendatangkan air. Itu yang satu. Yang kedua, pada saat membasuh telinga, tadi saya melihat mempraktekannya bersamaan. Padahal saya pernah dengar katanya yang termasuk tartib itu mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Kalau seumpama bersamaan tapi yang selesai kiri dulu, apakah itu bisa membatalkan wudunya, atau lebih baik buat telinga itu kanan 3 kali selesai baru kiri ya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan bagus, teliti ini. Jadi lah kan air kan sudah ke bawah, kemudian kok dinaikkan lagi ke samping. Apakah itu enggak mustakmal? Jadi air mustakmal itu yang sudah terpisah dari anggota wudhu. Jadi kalau masih taruh dada fi udhuin, kalau masih di area ini enggak mustakmal. Belum dikatakan mustakmal. Netes baru, itu yang netes ini namanya mustakmal. Selama masih di area wajah itu tidak dinamakan air mustakmal. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, benar ada sunnah tayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Cuma tayamun ini berlaku di anggota seperti tangan dan kaki. Kalau untuk telinga itu bersamaan. Untuk telinga itu bersamaan, enggak tayamun lagi, bersamaan kalau untuk bagian telinga. Umpama kalau selesai yang kiri dulu atau yang kanan dulu, kurang lebih enggak ada masalah lah. Enggak ada masalah, sampai bisa membatalkan wudu. Cuma insya Allah kalau mulainya bersamaan, biasanya selesainya pun juga bersamaan. Jadi nanti umpama ternyata selesai yang kiri dulu lebih, awal paling ya cuma sedikit terpautnya, saya rasa insya Allah dalam syariat masih enggak ada masalah, tidak perlu ada yang dikhawatirkan intinya gitu. Jelas sih? Ya. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara wudu di kamar mandi yang tidak ada kerannya? Tidak ada kerannya. Yang kedua, wudu orang istihadhah itu ketika setelah wudu keluar darah itu apakah dia harus mengulang wudunya atau bagaimana? Terus ketika sholat kan tidak sadar itu tetap keluar darah seperti itu, apakah harus qadha sholat atau bagaimana? Terus yang ketiga, ketika wudu belum selesai tiba-tiba air mati, terus apa yang harus kita lakukan? Terima kasih, Beb. Bim, pertanyaan bagus. Yang pertama, bagaimana cara wudu di kamar mandi? Kalau ada keran tadi gampang ya, kalau untuk kamar mandi ya berarti ketika kita tangan satu berarti harus pakai alat bantu. Ini kamar mandi ada, kalau baknya itu dua kulah itu berarti lebar, panjang, kedalaman 60 cm lebih, itu dua kulah, maka gak usah pakai cidu, gak apa-apa, langsung diambil aja itu, Bu, boleh. Tapi kalau seandainya di bawah dua kula, pakai ciduk. Jadi ketika yang satu tangan nyiramkan, yang satu tangan basuh. Kemudian begitu juga yang tangan juga itu pakai bantuan itu tangan kanan. Jadi kalau basuh tangan kanan, ya tangan kanan yang megang ciduk, tangan kiri megang ciduk disiramkan ke tangan kanan. Itu juga ke tangan kiri. Kepala pun juga caranya sama, mungkin ini boleh, atau tangannya basahi kemudian masuk kepala itu juga, Bu. Saya boleh, kaki pun juga caranya sama. Itu cuma harus hati-hati, jangan sampai kalau sedikit air yang masuk ke bak mandi enggak apa-apa. Kalau ini bak mandi ya wudunya begini, kan air yang masuk kan banyak kan? Musakmalnya ini banyak, maka bisa jadi airnya tidak mensucikan lagi. Hanya statusnya air suci tapi tidak mensucikan. Cuma jangan was-was. Intinya patok-patokannya itu gini, kira-kiraannya gini yang paling gampang ya. Paling gampang gini, air mustakmal itu yang netes itu kita anggap perasan jeruk. Sampai itu perasan jeruk kira-kira bisa berubah warna, bau dan rasa atau enggak. Baknya masih lumayan, ketermasukan satu tetes, dua tetes, tiga tetes, enggak ada masalah. Baknya dikit, kegrojokan, baru ini bisa berubah warna, bau dan rasa. Gitu. Itu yang pertama, jelas yang pertama ya. Yang kedua, ada perempuan yang isi hato, berarti dia keluar darah tuh, terus kan hadas berarti, kan berhak. Cuma karena tidak memenuhi syarat untuk dikatakan haid, makanya nanti ini tidak tahu ada bab haid atau enggak. Nanti bab haid mungkin kita akan kaji semuanya, yang sudah punya istri ya datang, yang calon beristri juga datang sebenarnya, karena itu nanti penting. Jadi tidak semua darah yang keluar dari kemaluan itu dinamakan haid. Kalau tidak terpenuhi syaratnya bukan haid. Kalau tidak istihadhah berarti tetap wajib sholat. Lalu caranya gimana? Ada caranya. Istinja dulu, baru dibersihkan dulu kemaluannya. Lalu disumbat. Disumbat sebisanya. Biasanya dengan dikasih kapas kah, atau dikasih sesuatu atau terserah. Setelah disumbat, sumbat kenceng. Itu juga mungkin tambahin lagi, mungkin pakai kain atau apalah biar sumbatan itu tidak lepas. Setelah itu wudu. Kalau setelah itu masih keluar darahnya, enggak apa-apa. Masih keluar darahnya, enggak apa-apa. Apa? Karena yang penting sudah ada usaha. Usaha. Setelah wudu enggak boleh lama-lama, harus langsung mengerjakan sholat. Nunggu qomat boleh, atau misalkan nunggu qobliyah dulu, Bu. Boleh, tapi kalau ditinggal makan dulu kewedangan sana tidak boleh. Harus langsung mengerjakan sholat. Itu kalau keluar darah ketika sholat pun juga hukumnya sama, yang penting sudah ditutupi. Jelas ya, yang nomor dua. Yang nomor tiga, apa nomor tiga tadi? Jazza tarawih kemarin waktu sholat. Kodok sholatnya itu di kodok apa enggak? Istihadhah? Enggak. Yang penting sudah pakai cara tadi, itu sudah dianggap sholatnya sah, enggak usah dikodok lagi. Jelas ya? Ada lagi? Ya, monggo. Oh, kelas satu yang apa? Yang wudhu terus. Oh iya, tengah-tengah wudhu airnya mati. Alhamdulillah kita hidupnya di Solo. Kalau airnya mati, ya kita cari air. Memang gini, tengah-tengah baru apa? Tangan. Baru tangan, sakit tangan belum selesai, baru ujungnya aja. Gimana? Cari air. Gak ada semuanya, airnya mati. Punya air minum gak di rumah? Pakai buat wudhu. Dan kalau air minum, jangan terus 3 kali basuh ya, jangan. Jadi air minum itu ya sewajib, yang wajib-wajib sah saja. Pakai air minum boleh. Ini, aku ini. Pakai buat wudhu, boleh. Buat wudhu. Saya biasanya kalau saya naik kereta, waktu subuh harus salat subuh apa enggak? Salat subuh. Berdiri apa duduk salatnya? Ya bisa berdiri. Ngadap kiblat atau enggak? Bisa ngadap kiblat, yang ngadap kiblat, tapi nanti dikodok tetap ya. Berdiri tetap, ngadap kiblat. Wudhu tetap, makanya saya sangu aqua botol. Jadi nanti kalau sampai ternyata enggak bisa diandalkan kan kamar mandinya kereta itu. Ya, saya wudhu pakai air satu botol enggak bisa. Tapi yang wajib-wajib loh ya. Duh, beb enggak 3 kali ya? Enggak. Yang wajib-wajib, wajah semuanya kena air, tangan kanan, tangan kiri kena, rambut kepul kebas dikit, kaki 2, selesai. Sah. Wudhunya sudah sah. Kecuali ada satu tempat tiba-tiba harga aqua 1 botol 1 juta misalkan. Ini mungkin bisa jadi udzur tayamum ini. Karena harganya sudah enggak masuk akal. Itu makanya. Jelas ya? Sebentar, yang perempuan dulu kalau sudah tuntas nanti baru pindah ke yang laki. Perempuan? Ya. Monggo. Anang ngalau sih. Yuk. Langsung saja ya, Beb. Ya. Tadi dijelaskan kalau wudhu airnya mati, tadi kan kita cari air, terus itu kalau kita ketemu air, kita ngulang dari awal atau kita melanjut pas ketika air itu mati, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya mengusap air wudhu, air setelah kita berwudhu. Terus yang ketiga, tadi kan ada sunnah membasuh seluruh kepala. Apabila bagi wanita ya mungkin kan rambutnya panjang, terus itu diikat atau di intinya diikat enggak terurai, itu kalau langsung itu sudah memenuhi syarat dari sunnah itu tadi belum, Beb? Sekian, Beb, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kalau terputus gimana? Kalau memang belum batal, melanjutkan aja. Kalau wajah sudah, ya belum tangan, ya berarti tangan dan seterusnya. Kalau memang belum batal, kalau sudah batal, ya mulai dari awal lah. Lagi yang pertama, yang kedua. Yang kedua apa? Nah, usap air wudhu. Jadi itu hukumnya makruh. Nah, karena setiap tetes air wudhu ini Allah menciptakan berapa ribu malaikat untuk beristighfar buat kita. Setiap tetes air wudhu, makanya diandui itu hukumnya makruh. Bisa biarkan basah aja, tidak ada masalah. Oh enak. Nah, satu tetes berapa tetes itu kita? Itu malaikat seribuan malaikat beristighfar untuk kita tiap tetesnya. Satu kali wudhu berapa ribu tetes kita? Ya kan? Yang kedua, yang ketiga. Oh iya, jadi yang dibasuh itu kepalanya, bukan rambutnya. Jadi rambut biarkan panjang aja gak apa-apa, yang penting tangannya sampai ke tengkuk ini. Rambutnya gak usah digulung gak apa-apa, yang penting tangannya sampai ke tengkuk ini. Sampai ke tengkuk ini, balik lagi, selesai. Itu kalau untuk perempuan dia harus rambut digulung, gak mau gitu ya terserah. Gak apa-apa. Tapi kalau gak gitu pun juga gak membatalkan wudhu, gak apa-apa. Sudah dapat sunnahnya insya Allah. Mungkin. Berapa ada lagi? Kalau kita berpindah ke laki-laki. Ini kesempatan Beb. Saya membayangkan bagaimana wudunya Nabi Beb. Kalau Nabi, kalau apa itu pelayannya Nabi itu kan kalau menyiapkan Nabi wudu, airnya wudu itu kan cuma sebaskom. Seperti yang tadi Habib mengatakan pakai air aqua cuma satu gitu. Nah itu apa nanti airnya ngalir apa enggak itu Beb? Itu saya, yang saya bayangkan nanti diambil gini terus begini nyata enggak ada air ngalir gitu. Yang kedua Beb, bagaimana dengan air mustakmalnya Nabi ketika Nabi mandi kemudian dipakai mandi lagi oleh Siti Aisyah, apakah hal itu juga apa itu, saya membayangkannya kok enggak bisa gitu loh Beb. Ya. Terima kasih. Tuan Rahim, yang pertama Nabi itu wudunya lebih, karena lebih dari 5 air satu mud gini, satu tangkupan tangan gini kadang-kadang wudunya Nabi. Nah kok bisa? Kita kan buat untuk wajah kadang-kadang kurang gitu. Kok bisa Nabi? Karena Nabi Muhammad kulitnya lebih halus daripada sutra. Airnya itu jalan. Dikit air, itu netes sudah jalan kemana-mana. Itu kulitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau kita lebih kasar dari aspal, jangan nyoba, tidak bisa satu tetes mandek sudah berhenti. Tapi ini jalan terus ini. Karena kulitnya Nabi lebih halus daripada sutra. Makanya dengan air yang sangat sedikit sekali, Nabi Muhammad bisa menyempurnakan wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya Nabi itu mandi bekas air, bukan bekas airnya Nabi. Jadi bekas airnya itu bukan yang mustakmalnya itu enggak, tapi air sisanya. Jadi bukan airnya terus ditadai untuk dipakai mandi, enggak. Air sisanya itu yang dipakai untuk mandi gitu. Bukan bekas air yang nanti dari tubuh Nabi tadi, enggak. Air sisanya itu yang dipakai untuk mandi gitu. Yang cowok sekarang. Monggo, ada pertanyaan? Monggo. Yang pertama, kan kalau perempuan itu pakai kitek, kalau wudu gimana? Yang pertama. Yang kedua, kayak saya itu sering sholat, pada sholat pertengahan itu mau kentut lah. Nah itu membatalkan atau ditahan itu. Kalau wudunya deket tidak masalah. Umpamanya masjidnya sangat jauh gimana itu. Pada saat itu umpamanya atau sholat jamaah itu makmumnya sangat banyak sekali terus di tengah sisan gitu. Ya. Jadi kalau butuh lagi enggak susah ya. Iya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi? Kitek ya. Kitek. Jadi kitek itu menghalangi sampainya air ke kulit enggak salah. Karena itu kan membentuk lapisan lapisan baru. Jadi kalau yang pakai kitek itu, kalau yang pacar enggak apa-apa ya. Pacar enggak apa-apa. Kalau kitek itu sejauh yang pernah saya dengar dulu semua saya ngomongkan kalau pacar itu enggak membuat lapisan baru, kalau kitek itu menghalangi sampainya air ke kulit sehingga ada lapisan baru, syarat wudunya saja enggak terpenuhi kalau pakai kitek. Jadi wudunya itu enggak sah. Yang pertama, yang kedua kita mau sholat tapi kerasa mau buang gas ya. Baru terasa kan? Belum kan? Baru terasa. Pokoknya kadang-kadang setan itu membuat kita was-was. Jadi maaf, bagian belakang ini ditiup sama setan. Nah, supaya orang ngerasa dirinya buang gas, padahal enggak. Jadi kalau Nabi, kalau kamu enggak dengarkan suaranya, enggak mencium baunya, berarti enggak. Orang normal ya. Tuli, aku ora krungu sorone, kabeh krungu padahal. Yang kalau orang normal itu orang normal enggak dengar suaranya, enggak mencium baunya, maka itu makanya itu dinamakan apa itu tidak apa? Tidak membatalkan. Terutama enggak ada suara, enggak ada bau. Kalau sudah ada suara, ada bau, jelas itu bah. Padahal sekalipun di tengah saya pun ya harus mundur. Konsekuensinya begitu soalnya. Harus mundur. Gitu mungkin. Mana? Oh ditahan enggak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dan enggak apa-apa. tidak batalkan sholat. Walaupun ada yang mengatakan hukumnya makruh. Ya, sholat sambil menahan, buang gas, buang air kecil, buang air besar itu hukumnya makruh. Tapi ditahan tidak membatalkan sholat. Gitu. Ada lagi? Cukuplah jam 9 sekian. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arifin fikihna yakum fi din wa ilmna wa iyakum ta'wil wa dinna yakum la sawa isabil rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam darbal alamin. Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إباب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي بلا نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك طيب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك ni bi asmiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Minta doa untuk eyangnya Mas Fandi, semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan yang terbaik, zahiran wa batinan sehat wal afiyah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.